juratine ora kelebon apa-apa liyane Allah. Lan iku terus sak duwene duit, sak duwene bondo niku diweh-wehne wong fakir miskin, angger nguwai diomongne huzlan laka. Huzlan laka. Ino kanggo awakmu. Dan akhirnya studio ni pun betul-betul yang jawab sih. Jawapannya ku tebak. Yang sana ya, banyak kalau ni orang melarat itu nampak bian. Banyak sih ngono, banyak sih. Lumpanya juga butuh, ya nampun naik. Ino gak tersane. Macam-macam jawapannya betul-betul yang cocok. Sampai suatu ketika, sampai hasil manggih. Ini ku nalikane suatu saat enten tiang disukani diomongin waktu niku hudlan laka. Faqala lahu. Terus tiang niku jawab lah, kok aku tuhu lamungka. Aku juga orang songkok kowe. Ya orang ino aku. Wong gue mek sekedar buwe Gusti Allah. Kodoha itu aku ya buwe Gusti Allah. Apa ino orang. Dan niku marem. Faingkana mongko lamun ono, niki alasane ya. Faingkana mongko lamun ono ikulil abdi kedue kawula. Apa istisrafun? Apa istilah iki? Istisrafun niku lirak-lirik. Utawa amrih mulya. Apa istisrafun amrih mulya ila kholqin maring makhluk? Aw sabqiyatun nazurun utawa cepete ningali ilahi maring makhluk qabla maji rezeki sadurunge tekane rezeki nek wong niku sing didelok-delok kira-kira engko sing nekakno rezeki iku makhluk ngoten lho maksude ora kok terus Allah dhisik tapi makhluk dhisik mung iku lho sing dhuwit kuwi sing ngatur nekake dhuwit aku iko. Monggo sing duit mesti arep nuku dagangan kuwi ko. Jadi dhisik ndeloke makhluk au badahu utawa sakbare tekane rezeki. Dalane nek wong ngekei duit sampeyan terus muni alhamdulillah matur nuwun kula diparingi rezeki, tapi ora eling Allah blas. Ya sing ketok ya wonge kuwi. Fa muqtadu hadza famuktadu hadzal wara mongko utawi tatrapane iki wirai sing wirai sing model niku au lek enek wong kok atine niku sik ndelok makhluk mawon nek gak kok kono gak iso oleh duit aku gak kono gak iso oleh duit aku lek enten tiyang kok atine ngoten niku dan dia ingin ngoten lho nggih. Berarti lah tukulnya lah tomak tau ya. Terus piyambake pengen supaya gak ngoten. Maka harus ada sesuatu yang dilakukan. Famuktadu hadal warok mengkotai tuntutan iki warok. Wal wajibu fi haqqil adab lan kang wajib ing dalem nekani kewajibane tata krama. Betul kok soal oleh gak oleh lho niki nggih. Jangan salah ta yang dalam nguwahi sampean tompone oleh mau tau ya. Contohnya sing penak nggih kaya kula ngeten iki lah. Kaya kula meneh pengajian. Terus bar pengajian kula dikai amplop. Niku lak jelas rezeki to niku. Bakda maji rezeki sak badane amplop niku dugi teng tangan kula. Kula niki kelingan Allah. Napa kula ndelok panitiane? Ya ngoten niki nuwun sewu niki kula mbok contoh awak kula dewan sing penak. Ben sampean mboten neko-neko. Utawa sak derenge kula budal pengajian wis angen-angen. Iki engko bar pengajian mesti amplope kandel iki lho. Iku iki ora rutinan iki. Lah, kaya-kaya sing nekakno rezeki niku dudu Allah tapi panitia sing ajeng amplop niku niku jenenge istisrafun alal khalqi. Utahe sabqiyatun nadzurin ilal khalqi qabla maji rezeki. Sak durunge tekane rezeki wis ngarep-ngarep kok makhluk. Utawa wis nampa rezeki lali Allah sing ketok sing ngekeki makhluk. Gitu? Nah, niki kudune piye lek wong sing wirai niku terus kudu piye dalam hal tata krama lho nggih. Lek soal halal niku cara pokoke jan halal lalal nika. Nggih to nggih? Jan halal niku sama sekali mboten haram. Tapi dalam hal wirai ini ada tata krama. Apa yang mesti harus dilakukan untuk tata krama? Den iki. Iku khabare pamuktado wau. Nek ngono piye? Iku alayunila. Arep yen to orang ngwehaken sapa abet. Nafsahu ing awak dhewe nek abet ngwehno sayane ing siji-wiji mimma saking barang yakti kang teka pemahi ing abet ala hadhil hal ing atase iki tingkah. Carane ya kudu dicegah. Lek perlu wis ora usah ngaji-ngajian ritek. Lek perlu pun mboten usah samanane kula, panjenengan ngerti kula. Masjid semua nggih. Bukan apa-apa, ini untuk melatih diri ukubatan krana ngukum marang awake dhewe. Alasan ini ku ngoten ora kok terus ben malah ketok. Wah, betul susah. Betul perlu lho, ben malah dibesel-besel ning sak lho ngoten niku. Ora sida wirai lek kuwi malah njaluk tambah jenenge ngoten. Lah, betul susah. Jane betul susah ngoten cukup nggih ditampa matur nuwun. Dungo bareng-bareng, mugi-mugi manfaat barokah itu malah bar. Gitu ya. Matur nuwun alhamdulillah, mugi-mugi manfaat barokah. Kata-kata mugi-mugi manfaat barokah berarti isi eling Allah lah ya. Ya orang usah sama narap muwehno isin-isin. Terus orang salaman, orang sekian yang melaku digresek-resak, itu karpe lah apa. Kan sosok itu tidak panitia yang sosok terus. Macak bedak ketoro ngwai, orang usah ketoro rite, panggah ketoro lek kuwi arep ngamplopi kiai. Ya diaturnya biasa. Monggo iki niki anu. Saking panitia kangge Pak Yai. Lek perlu malah didongani. Nggih mon monggo kula tampi. Mugi-mugi sing kula tampi nggih manfaat barokah, sing sisane nggih manfaat barokah. Malah padha penake. Lha timbang terus, ah betul susah. Niku padha-padha rikuwe kowe sing panitia ya krasa rikuh. Nekane kiai ora nyangoni. Lha sing kiai ne ya metu riake ben jarane kiai ra butuh dhuwit padahal kene ne ngongso. Malah rusak kabeh niki mengke. Jadi jane enten penyelesaian ngoten iki. Kados niku wau. Enek wong ngwai dhuwit kok ora manfaat kanggo kowe malah kowe ino lek mbok tampa. Lah dijawab. Lho, ino iki lak dalam hal tatanan tata kramane ketoke ono aku ning isor kowe sing kowe dhuwur. Tapi aku ora mangsa ngono. Wong iki kok Gusti Allah. Niatane kuwi niat ngewayi aku, berarti malah jatahku iki. Kok upama gak sida tak tagih kowe. Untung aku iki gelem nulungi sampean, keniatan sama arep weweh tak selenggarakne. Iki sing untung sampean. Nek ora iku sampean ning akhirat dadi pitakonan. Kowe wis niat kok gak sida. Mane sok-sok nun saya wenten kiai niku sing nyongklok ngoten niku ngenten. Kiai sing atine pun awas, mursyid sing bener-bener ngerti atine murid. Ngenten kok. Dan pun salah rin almarhum Pak Yai Makhrus. Niku nate sowan nggih. Yeah. Yang sing atine awas daerah Loret Tulung Agung mriku. Jenamine Mbah Marjan apa sih? Mbah Marjan iki budu. Budu tapi atine resik. Atine resik lah Pak Yai Makhrus jelas ngalim nggih. Atine jelas ngalim. Dan niku nggih ngertos lek niku wong gampangane pun keparek karo Allah dadi Mbah Makhrus nggih ngurmati. Hormat saes tu datang tiang sing budu di kau. Ini ku, soan ini ku Mbah Yai Makhrus ni ku zaman semonten ni, tukar rokok enopong. Arab tumbas rokok kalle nopong kalle nopong kalle nopong. Dan delalah ni ku pas menggok teng toko ni ku duitnya kantor ni ku tak. Padahal niat pengar gula, kopi, teh kalle rokok. Dan ini akhirnya, ini gak sudah tukur rokok, tapi cukup gula, kopi, kali teh. Kira-kira ngoten. Ini aku bisa disalahin di tengah ini, bah. Nah, rokok aku nanti. Padahal dari rokok aku nanti, tak tagih lah gak sudah. Terus kadung jadi niatmu, disekseni Gusti Allah, aku lah gak sudah, so, jadi pitakonan yang kono. Daripada pitakonan yang kono, tak takok nanti ini. Niki dalam rangka apa? Dalam rangka, jujur-jujuran. Enten yang saya nonton ini enten. ngoten. Mulane nggih sok mambu. Terus sing pun nate awas-awas ngoten niku sok duit niku mambu mergo duit niku ngomong. Arep gak ditampa kuwi pancen wis kadung dadi niat, ditampa iku mengleh utang. Jadi kiai ini niki serba salah arep gak tampa kuwi iki mengleh utang. Tapi lek gak tak tampa, omah wae niate arep diwene aku iku wis kadung dadi stempele. Dan itu biasanya sok-sok kiai ngoten niku ora dibalekne. Tapi terus ngongkon wong liya kaya dakone male. Utawa mungkin kali Pak Kiai iki disimpen ya iki jelas tujuannya kanggo aku, tapi kanggo nulungi kumang tak dungakno. Dengan cara atas nama wong sing wayahe aku kita sedakone fakir miskin. Upama oleh ijol 10, ijol 1000 kok Gusti Allah muga-muga merana parake. Lha mboten lho. Jadi lek mulane sok enten kok idah ngeten, nek mboten salah taklim tengah niku. Padha-padha sedakoh. Sedakoh ning gone wong ahli maksiat. Niku luwih apik sedakoh ning gone wong ahli ngamal. Bergerak sedakoh ning ahli maksiat sekian persen kemungkinan. Niku sedakoh sama arep dienggo maksiat. Tapi lek sedakoh ning gone wong ahli ngamal, ya sekian persen kemungkinan lebih banyak dipakai ngamal. Niku untunge ngoten niku. Lha mosok to lek upama jenengan nggak ada duit pula terus pula jeneng kompleks terus boleh pelacur kan itu betul mungkin. Kita gitu, tapi lah umum orang Indonesia lah umum sekarang uli nongotin terus aman suka nih duit kan. Tapi kalau orang kok berarti terus nggak kayak uang nggak tenik welek betul loh gitu. Gue sama tuh mau ngunus belas orang belum nggak kayak uang betul nggak tencara nih niatnya kan. Bek menowo. Duit yang tak weh nongkono gue kena tinggu urus-urus. Bek menawa duit sing tak wehna wong sing kelakuane elek kuwi mang. Iki duit halal murni sangko aku niat sing ikhlas muga-muga dimanfaatne tenan. Iki duit barokah didungani tenan Allahumma barik lana fima abqaina wa barik lana fima ataina ngoten dungane wong weweh niku. Ya Allah, mugi-mugi napa sing kula wehne niki nggih barokah, napa sing kula tinggal dereng kula wehna nggih barokah. Niku mungkin saged mawon terjadi ngoten. Ngoten terus. Yang ini ku krono mangane mangan halal terus, anak biasanya mangan haram terus, adalah nopo duit yang sampean sing halal. Krono halal jadi daging sing resik. Krono daging sing resik ngepasi getih sing produksi saking panganan halal wau mlebu teng jantunge wong niku ngresiki jantung. Akhirnya jantungnya resik, krono jantungnya resik, niate resik, krono niate resik, lakone dadi tinggal titik. Waras. Ngoten niku nggih saged. Ngoten lho, ya mulane yo pahana kok idah. Sedekah iki sing paling apik ning gone wong sing saleh-saleh. Lah aku wong elek-elek gak uman. Mulane kabeh niki mengke karek balik teng keniatan. Ngoten lho nggih, teng keniatan. Tunggale ngeten. Contone malih. Enten tiyang nandur nanas. Nandur nanas. Lho kok urung anu wis dipaneni wong. Niki nuwun sewu, iki soal tata krama lho nggih, ben soal fikih lho nggih. Lek soal fikih jelas nyolong nanase wong ku haram. Gitu nggih. Nah, haram karo gak haram niku lak soal lakone wonge. Lah nek wis genah haram wong sampean ora usah grundel ae kono wis nglakoni haram. Kok tambah-tambahi karo donga sampean sing elek. Kok terus tambahi saman karo miso-miso, muga-muga ra slamet. Nun sewu niki, ini ngomong akibat lho. Karena jenengan niki madlum. Duwe nanas diunduh wong liya sing dudu hae lak jenengan madlum, tegese dizalimi sing ngunduh niku zalim lak ngono ta nggih. Moko jare doa ul madlum mustajabah. Dungane wong sing dizalimi kuwi mandi dijabahi Allah. Lah kok donga sama terus donga elek. Semoga-moga wong iki ra slamet donya akhirat. Wah, donya akhirat lho nggih. Wah, lah niki wong niki ndelalah gara-gara nyolong nanas sampean sing sampean dongakno ora slamet niku pancen terus dadi gak slamet tenan. Akhire wong niku ora mundak tobat, ora mundak sadar, mualah ngerampok luwih mbok, mualah maling luwih akeh, mualah duwe sindikat pencurian nanas. Gara-gara dungo sampean sing elek, lek diatur soal tanggung jawab, sampean melok uwon nambahi volumene elek wong niku. Nggih to, Dik? Dadi upama wong ero sampean nek diadili Gusti Allah, lah salah kula nyolong niku didungan elek kali wong niku lho. Ngoten lho terus sampean katok diadili. Paling enggak dadi sih rene-rene. Iki nanas sapa sing dicolong? Nanas kula Gusti. Lah kok kok nanas kon di? Dadi njenengan. Lah menyang iki rezekine iki ya. Lah tapi piye bae nyolong? Nyolong pancen ndek lali ora omong ngono tok ae. Lah mbok didungan kok sing apik. Nah, mula sangka niku tata kramane wong sing kecolongan. Iki tata kramane sing kecolongan lho, ora kok berarti terus mung sing nyolong kepenakan mboten ngoten. Sing nyolong tetep haram, tetep dosa nggih. Tata kramane wong sing kecolongan iku ngeten. Ya Allah Gusti, mugi-mugi napa sing sampun ecal didolimi tiyang niku minangka kangge resik-resik bek menawi anggen kula zakat kirang tepak. Niku minangka kangge tebusane. Nomor setunggal nomor kalih, ya Allah Gusti, mugi-mugi manah kula panjenengan paringi sing ikhlas ridho bondo niku dibetot yang niku kula ridho ikhlas insyaallah niku halal Gusti. Mugi-mugi saged kangge urus-urus yang niku supados sak badane mangan bondo kula niki atine dadi resik padhang nur dadi wong saleh. Kula nyuwun ganjarane kesolehane tiyang niku penak ndi jajal karo miso ngon saman menit seorang selamat wong iki. Muga-muga cilaka donya akhirat. Apa lek wis muni ngono terus bondo bali sakal. Lah iki pangga mboten. Nggih to nggih. Lah wong sing niku sing sae didongane sing apik wae mergi jenengan nalika dizalimi niku dongane mandi. Lah pumpung donga mandi, dongane sing apik. Ya, sapa ngerti to barokah sampean dongakno ngoten terus wonge terus malah jadi tobat. Bangsa bar tobat terus ndek moro sadar, bangsa sadar terus getu. Bungsa gedhe terus dadi wali. Hah? Iya ta nggih, mulane nuwun saya oleh enek santri kok nyolongi klopone Pak Yai. Niku malah kadang-kadang mulai iso dadi kiai teh. Niki nuwun saya oleh jenengan sing nate teng pondok budaya pondok pesantren sosok ngoten to. Wong santri ora kabeh kusuk mboten usahane nek sing glonjong barang. Kados ceritane Gus Dur pas anu niku diwawancarai Jaya Suprana niku kengene Tegal Rejo. Ternyata nyolong santri, nyolong apa, sakale santri Tegal Rejo Magelang, nyolong iwak teng blumbange Pak Yai. Nah. Jadi aku kayak dipikir nyolong itu haram tau ya. Mungkin iwak Pak Yai, terus dicolong santri itu pada haram. Tapi kayak kenapa kok malah singkatah buca sing glonjong-glonjong malah iso jadi apa, pemimpin masyarakat. Mungkin kok Kiai ini aku jembar. Kiai biyen, boleh Kiai saiki. Tapi Kiai saiki iki gesek kathah nggih sing sae ngoten sik kathah. Paling mboten tata kramane kiai kilangan iku kan terus sadar. Astagfirullah, colong selayung jenenge santri. Lha ngoten kiai niku. Apa jareke Kanjeng Nabi kuwi nek dawuh umatku kuwi luwih tak sayangi timbang anakku. Welase nabi ning gone umat niku luwih welas nabi teng umat katimbang mbok teng anak. Mulane enten sebagian ulama sing maknani annabiyil ummi niku mboten kok nabi sing dudu ra maca nulis mboten annabiyil ummi nabi sing welas asihe kaya mbok. Niku enten sing maknani ngoten. Terus kiai niki nggih sadar. Lah iya wong nabi karo umat kuwi sayange ngungkuli anak. Lah monggo aku iki kiai jareke warasatul anbiya belajar marisi lampahe Kanjeng Nabi. Lah santri kok ya anak-anakku di. Dene terus aku kok gak rido. Terus aku mangkel, aku jengkel, terus aku rumangsa bondo sing dipangan santriku iki ora halal. Terus santriku kelakuane dadi rusak dunia akhirat kok aku ora katut kepotokan disiksa Gusti Allah. Akhirnya saya tak dengar, saya muga-muga apa yang dicolong santriku minangka sedekahku ning gone wurobak wong sing berjuang golek ngelmu tak sedekahi ya senajan bocah iki ra roh hak teko tak sedekahi niku malah kadang-kadang dadi bocah apik karena dongane ya ini mana lek penyelah dongane ya ini sing nakal ngaten niku dongane ngaten lho Pak jenengan sosok di. Nah, ini sing biasa mbendina ibu curawat wae wae wae wae. jenengan dadi wong lanang jane nuwun sewu jare istilah wong Jawa wong lanang kuwi Gusti Allah katon. Panjenengan ngoten maksude napa? Ridul ridul mar'ati fi ridho zaujiha. Ridullah alal mar'ah fi ridho zaujiha. Ridone Gusti Allah ning gone wong wadon tergantung ridone wong lanang ning gone wong wedok niku. Lho, niki aja sampean nggih agula-gula. Aja kok wah, ya apa ya apa wong wedok ora oleh, ora sah. Pokoke salat sunat aku gak rido, ora dadi salat sunate. Terus sampean mentengkelek, oh mboten ngoten. Sampean aja lali, ku anfusakum wa ahlikum nar. Slametno awakmu lan bojomu, keluargamu saka neraka. Monggo lek sampean gak rido, dhek jegur neraka. Lek dhek jegur neraka, monggo sampean wajib aja sampe jegur neraka. Berarti sampean lek gak rido iki ya dosa. Mboten mulane aja kok terus ora iso wong wedok iki lek gak tak rindani ora iso. Lho kok dhisik lek kono jegur neraka wong jenenge sapi serakit. Kita jegur curang apa rasa luku-lukune katon. Ora terima sapi serake sak luku-lukune katon. Betul lho kek. Mulane nek menawa sewu nggih sing sering dingano niku lek enten tiyang putri cerewet ndelakne sampean aja sing muncul terus mentengkelake sampean. Sampeyan kudu dan dibalek to ya Allah. Mbok menawa niki minangka kangge obate gumedhi kula, njur kula diremehna bojo. Nggih mugi-mugi minangka niki pitulung saking panjenengan. Kaping kali ya Allah, ampun ngantos manah kula mboten rido dhateng bojo kula. Mergi lek kula mboten rido dhateng bojo kula berarti bojo kula sik mboten jenengan ridani. Lek bojo kula mboten jenengan ridani, berarti lek mboten enten sifat rido sing nyalur dhateng bojo kula. Lah mongko bojo kula niku mboke anak kula. Lah nek mboke mboten sampean ridani, lah anak kula lak katut mboten sampean ridani. Dan apa gunane iku sih? Lah, mulai sangka niku nggih. Nek ndonga sing apik sisan lah, mumpung posisine posisi ndonga mandi. Ndonga sing apik sisan. Ya Allah, iki mumpung kula didzalimi bojo kula, Gusti. Sakjane kula mboten selingkuh, dituduh selingkuh, Gusti. Kados janji panjenengan ndonga kula niki jenengan ijabah, Gusti. Kula ndonga, Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan slametke sedaya keluarga kula. Bojo kula, anak kula, sedaya sampean selamat. Nih, demi kedzaliman sing pun terjadi teng kula. Lho, ngoten. Mengke lak penak kabeh. Ya daripada sampean ngono dolim sampean jeneng dolim, geni musuh geni padha kobonge. Niku lak ora entek, ora bar. Termasuk ibu. Ibu niku teng anak, Bu, bahaya, Bu. Anak nakal kok, bocah kok nakale ngene. Ya nakal tenan mesti ngomong mboke. Mengko mbok iku lek ngomong mandi ridallahi fi ridal walidain. Ridane Gusti Allah niku tergantung teng ridane wong tua loro terutama ibu. Ibu niku pangkate telu, bapak mung siji kok. Napa sebabe? Muga bapak niku mung titip katik titipe penak. Lah nek ibu lek dititipi lho mengko dititipi niku sengsara. Lho, lek glowotane ora apa-apa diselene sik kena, ngono glowo ora kena diselene kok. Bawa sangang wulan ra kena diselehne. Berarti cara apa mandi malati niku pantes. Lah aja kok peh malati terus sak arepe dhewe. Malati niku sing ati-ati. Ngerti nggih? Sing ati-ati ngomong sak ngomong niku meskipun ati jengkel, kewetune niku sing sae, Bu. Ya ambek ditekoti, ambek dijiwit bokonge, tapi karo bocah kok pintere ngene. Ayo kono ndang tiroah. Dadi lek nangis buan terus ngomong, wis kono ndang tiroah sing banter. Pinter maca Quran. Niku mengke malaikat niku nyekseni liwate kan bingung. Iki dituk muring-muring maca Quran. Kira asing banter. Lah niki karo setengah donga malaikat teh ngamini. Muring-muring tapi kok maca Quran. Ya bocah insyaallah jadi bocah pinter maca Quran. Termasuk kados niku wow, cerita apa tok kene-kene iki. Kula panjenengan pokoke lek sampe duwe tata krama ati napa istilah sikap sing mboten bener soal waro niki niku lek kepengin napa numbune wirai lan supaya iso netepi tata krama nafsune disiksa dihukum bener apa ben hati-hati jangan tek kowe ngarep-ngarep bahwa wis sangka menungso wis mari ora tak gawe malah tak tampa tapi ora tak wehna kowe gak tampa amplope tak tampa tapi gak tak wehna kowe jangan tak wehna wong liya niku dalam rangka nyiksa hati dendang manut ukubatan krono nyiksa winafsi maring awak diwini abut disiksa kenapa? Fina dori yang dalam kesalahan oleh ningali abut ningali ila abna ijin sini maring piro-piro anak bangsane abut jadi si podo-podo menungso sing gak iso kok sampai diyakini sing iso nyelesaikan soalku itu wong iko. Padahal pun ate dieling nih kalau saya Ibnu Athaillah ta nggih. Aja pisan-pisan kowe duwe penganggep nek sing arep ngangkat hajat saka awakmu kuwi padha-padha menungsa. Mergo menungsa padha menungsa makhluk padha makhluk kuwi sejatine padha-padha ora iso ngilangi hajate dhewe-dhewe. Ngono lho, sing saged ngilangi hajat namung Allah Subhanahu. Dene ana penampilan wong weweh niku sejatine ora weweh ning sekedar dadi kran saluran rahmate Gusti Allah. Ngoten. Apa terus mari ana wonge di dapur-dapurne? Yampun soalnya tuntutan tata krama mboten ngoten. Enten dawuh malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Sapa sing ora iso syukur ning manungsa, berarti ora iso syukur ning Allah. Lah piye? Ya dimaturne matur nuwun, Pak. Kula tampi. Minangka peparing saking panjenengan kula tampi ning monggo ndonga sareng-sareng. Kita sadari sareng-sareng menawi niki rahmat saking Gusti Allah. Lah ngene terus moto kabeh. Ora kok terus metu sungkan wah. Sungkan nek tau juga iko to mari ngono sembarang kalur kudu ana kok sing kono ngongkon kok malah sungkan rawani bantah lah. Niki sampean malah terbelenggu oleh yang namanya hutang budi. Ngono ya. Kita enggak perlu begitu. Kalau kita hormat, hormat karena beliau yang memberi, itu wakilnya Allah telah memberi. Tapi jangan lupa bahwa pemberian itu tetap hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya senajan kowe duwe kene iku kok Gusti Allah ora ta wonge. Iya. Ngono kuwi ya iya, tapi nyatane ora anger wong dipasrahi Allah kon nyerahne. Ya ngono ya. Nyatane kesing dipasrahi Allah wong kuwi ya. Ya berarti paling tidak orang itu kan lebih dekat pada Allah daripada kamu dalam hal penyaluran rezeki. Oke. Lah berarti karena dia lebih dekat ya berarti kau harus hormat dia. Bukan karena dianya tapi dia itu utusan Allah. Apa sama lah nopo surat terus disuwek disik? Dan diwaca disik tau. Nah, berdiwaca kan. Ini kan nek kira-kira apa kan ya disimpen. Dan ini sama mau disuwek-suwek berarti sama ngenyek karo sing nulis surat. Saman kok ngenyek karo sing wae sampean, gak syukur karo sing wae sampean, berarti saman gak ngergani Gusti Allah. Lah nek saman terlalu mendek bahwa sebenarnya yang memberi itu orang itu, ya saman berarti malah ninggal Gusti Allah, kebulet karo wong niku, lah niku sing salah. Jadi kudu paham niki, ampun kok terus moh nampa ya salah, moh nampa niku. Nampik rezeki, ya dosa. Tapi terus punya keyakinan rezeki mesti lewat ni, ya salah. Maka secara lahir tata krama adab sopan santun dilakoni menurut syariat yang wajar. Secara batin tetap kelingan kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaki soti Ayub al-Hammal kaya kisahe Ayub al-Hammal kang dadi tukang napa tukang ngangkut-angkut. Ma'a Ahmad bin Hanbal serta Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Wa ya utai kisah iku ma'rufatun wis terkenal, tapi kula dhewe dereng tau krungu utawa ya wis tau ngaji tapi kula lali. Wis kapan-kapan sok lek kelingan diceritakno nek. Nggih, lha mungkin teng mriki disebutne ngoten tok. Ceritane wis terkenal, terkenal lak sing aran iki. Sing tukang maca kaya kula ngene ya pas ora merangkul. Wacana niki insyaallah niki teng Ihya wonten insyaallah. Iki dereng sempat mutolaah. Wa kamaruya lan niki enten cerita sanese. Wa kamaruya lan kaya riwayat kang diceritakake Anis Syekh Abi Madyan saking Syekh Abi Madyan radhiyallahu anhu. Terus pun diceritane ana usak temene kelakuan. Iku atawus teko hu ing Syekh Abu Madyan sapa sing teko hamalun kuli buruh angkut apa manol napa males bilae. Tukang angkut manol kuli. Nggo teko bikomhin kelawan gawa gandum. Enek kuli ngangkat gandum. Panazaat hu nafsu. Panazaat mongko ngrebut hu ing kamkhun. Apa sing ngrebut nafsuhu? Nafsu Syekh Abu Madyan. Jare Abu Madyan atine ora penak. Wong kuwi gandum-gandumku kira-kira sing mangan yo aku kok sing ngangkut kono. Sekarang saya direbut. Pun kula gawane dhewe. Ben zaman sing gawane. Wa qalat lan ngucap apa nafsu lahu maring Syekh. Ya tura min aina hadza. Ya tura he nafsu. Apa kowe ra ndelok min aina sangka endi? Iku haza iki-iki. Min aina iku sangka endi haza utawi iki-iki kamhun. He, Abu Madyan iki atine ngomongi awake dhewe, ngono lho. He, Abu Madyan. Kowe kok ngerti? Enek gandum iki gandum kondi. Pakola mongko dawuh sapa Abu Madyan lah maring nafsu. Ana a'rafu min aina huwa ya atwat Allah. Jadi nafsu, aku kuwi luwih ngerti. Aku luwih ngerti. Rezeki gandum sak karung iki kondi aku wis ngerti, he musuhe Gusti Allah. Nafsu iki musuhe Gusti Allah. Wa amara lan banjur perintah sapa Abu Madyan ba'du ashabihi ing setengahe pira-pira santrine Abu Madyan perintah apa perintah an yadfa'a ing yen to napa ing yen to nyerahaken ngedum-ngedumaken sapa ba'du ashabihi hu ing gandum mau didumno li ba'dil fuqara mare setengahe ahli fakir ukubatan krono nyiksa laha maring nafsu. Mergo nafsu pertama wau sekali roh enek wong ngangkut gandum bisa sukane piambake. Niku sing ketok dhisik niku duduk Gusti Allah, ngoten. Sing ketok dhisik niku nggih sing weweh niku wau. Sing ketok dhisik nggih sing weweh niku wau, ora ndang ketok Gusti Allah. Terus akhire seakan-akan nafsu niku muni ngoten. Dari sahabat matian, iki kau gusya Allah lah. Sing nafsu ni mau mengingatkan, mau orang kau gusya mengingatkan sing gawa kuya, nyatane sing ngeteri wangiku. Dari nafsu, lah sing cari ni apa? Sahabat matian, orang iki kau gusya Allah. Terakhir nafsu, lalu orang kau wangiku kau siapa? Nah orang kau wangiku kau siapa? Nyatane geleng-geleng sing dotong-dotong gawa. Gandum itu mangkui. Jawabnya, aku lu ngerti timbang dihapurmu cara gampangane ngoten. Aku wis ngerti lek kok Gusti Allah apa mbok takok-takokne. Ngoten. Justru nalika arep ndang syukur kuwi ke Allah iki nyerendhet. Nyerendhet ming perkara dijak bantah-bantah mbek nahu, mbek nafsu niku wau. Niku sing Abi Madyan wis rumangsa lek iki kedusan. Nafsu sing kurang ajar niku perlu disiksa. Akhirnya nafsu kan ya wis sak ngono kok Gusti Allah tapi kan awake dhewe seneng ta kedungan barang akeh ngono ya ngoten. Lah iki nafsu nemu oleh nggon, lah krana niku disiksa. Kuwi kalah melok-melok. Ya ngono disenggreng nafsu. Kalah melok-melok. Kuwi kok seneng mergo akeh dilongi separo ae, jeneng separo ana fakir miskin. Kalau-kalau nang nafsu iso kudu di ngoten iki. Kula nate belajar praktek ngoten yo lara tenan kok. Loro tenan. Kula niku nate mucal teng aliyah tambak beras. Mucal teng aliyah tambak beras niku pengen belajar aku mulang kuwi ora krana sapa-sapa. Ning pancen aku butuhe mulang. Muga mulang iki diperintah Gusti Allah. Ora krana sungkan kepala sekolah, ya ora krana peraturan sekolah, mergo aku butuh mulang. Wis loro kabeh. kadang-kadang niku tangine men kawanen ngoten malah kari teng sekolahane niku. Ah iki kepotong bayar aku lho mesti wedi ya. Sesuk kula kula siksa sisan. Ah, pol-polane pol wong ora mulang ning sekolah paling dipecat ke sekolah. Dipecat paling kelangan bayaran sak wulan piro. Wong nyatane sak durung aku oleh bayaran piye semangat. Katik kowe mulang krana wedi kepala sekolah. Aja mulang. Kula malah bolos wis. Angger wis katik sing metu dhisik dhewe kok wedi kepala sekolah. Malah gak mulang. Ngoten. Mungkin lek wis waras, lah iya. Olehmu ora mulang mak lak krana atimu muni jerike sungkan kepala sekolah. Dadi padha-padha ora mulang. Padha-padha ora wedi kepala sekolah. Terus kowe nganggur ora mulang ngene kan ya berarti nyalahi aturane Gusti Allah. Ya mulang ngono ya tetep mulang ning ora usah ndelok kepala sekolah. Tapi pun jam ketiga. Yang jam pertama kedua wis bolos wis biyene. Niku resikune ki apa terus dicap karo kanca-kanca wis dirusak karepe dhewe wis biyene. Lah kula niku kenate pas nyeru wegep iki kula lek malam Senin lak teng Tulungagung. Yen keturian pun jangu teng Tulungagung niku ben malam Senin. Dadi kalih Pak Yajalil ya. Ora usah. Uleh kene sik padahal pun Senin isuk niku. Ora urung kowe teko kono ya balas. Padha-padha balas yang kene jagongan pe aku. Tapi kira iki ya matok ya. Ada maksudnya niku Pak Yai ngelateh, mboten kok krana Pak Yai niku ngongkon bolos niku mboten. Artinya bolos ki sing maton. Lha sing maten ki aja kok krana wedi sapa-sapa lan melek apa-apa, ngoten maknane niku. Ya nyatane ning kene jagongan karo kiai kan ana hadise jerike mujalah satu ulama sak jam padha karo ibadah swidak tahun. Lha kan ngoten. Lah mulang sing krana sungkan kepala sekolah kan malah nyembah kepala sekolah. Ya kan rugi akeh wis paling kene ae. Lah nafsune kan krutal-krutal kuwi krutal, piye golek manus. Kadung semayan ngene-ngene lah karena dipaksa kiai ini kan terus tunduk. Nah, ning mujalah satu ulama karena tunduk ning ngarepe kiai. Niku nafsu mongkel-mongkel, ngene wong niku jagungan karo kiai sak jam kuat iku arang-arang lho. Kiai sing tenan lho, lek kiai kaya kula mek guyon-guyon ngene ya rong jam kurangen. Kiai sing tenan sing nuwun sing atine pun eling Allah tenan ulama billah tenan terus jenengan isik gocar-gocar sowan karo kiai niku gak setengah jam ngono wis gegere kaku. Tapi lek delok TV 3 jam ora apa-apa lho. Kenapa kok ngoten? Mergo sing mboten kuat nafsune. Ya semanten iki niku sing paling gampang noleh iku sing wae iko ngoten iku nafsu. Mereka tu saya abimatnya dia langsung santri ni terus leh, kau gandum kau sakarung kau, mana pakai miskin mana? Mereka nali kopi ambak enek mengeteri ni. Wow randang ketok Gusti Allah, sing ketok sing ngeteri ni. Wow. Likau lihat kerana anane nafsu, kuroat ningali apa nafsu, alkohol kau ni makhluk, kau belaru yatil hati, sak turunnya ningali Allah Subhanahu Wa Taala. Wakot gila. Dan teman-teman dicawahkan di setinggal ulama, akhalul halali mala yuhtarulaka ala balin wala sa'al tafihi ahadan minan nisa'i warrijali. Lek digawe napa? Digawe sajak ngeten. Akhalul halal mala yuhtarulaka ala bal wala sa'al tafihi ahadan minan nisa'i warrijal. Maknane wis kudu akal wa halali utawi halale barang sing halal luwih halale barang sing halal iku ma barang la yukhtaru kang ora dikrentekaken apa malaka kedhewe sira dikrentekno ala bali ning atase ati wala sa'al ta lan ora njaluk sapa sira fi dalem ahadan ing wong siji minan isa'i saking pira-pira wadon warijali lan pira-pira wong lanang. Enek rezeki sing gak mbok jaluk lan yo ora kemerentek blas, ora ana rancangan blas, ujug-ujug teko jenglet, ya kuwi halal surfi. Halal murni. Nek ijik njaluk nagih anu ala iku sik campur gak karo-karo wong njaluk sok-sok ya apus-apus. Anu lho Mas jane yo ono pojane aku yo ora patek butuh. Bujuku ku lho jan gegeri ngene iki arep riyo urung dituwit ana mbok aku di ngono to Mas Mas. Padahal jane arep diwanu dhewe bujune ora lho ngoten lagi. Wis diwehi campur apus-apus to ngoten. Bu patek halal mbok ora ngono kuwi. Ya lek weweh tampa ne halal tapi motivasi jur enek sing ora beres jadi ora patek halal. Nek yo ora njaluk, yo ora kemrentek blas. Kok moro-moro teko bleng weweh, lah itu ahalul halal. Waqad sarahalan wis mertelaaken. Ya dal makna kelawan iki maknane wirai aladzikan. Ya karena kamu nutur sapa ingsun ing hadal makna. Wa wabihu lanus mertelaken sapa ingsun algorodo ing sejo. Aladzikan qasadna kang wis mertek wis nejo sapa ingsun hu ing gorod sapa sing mertelakno syekhut thariqah guru thariqah. Wa imamu ahli haqiqah an imami ahli haqiqah minal mutaakhirin. Saking golongannya ulama sing akhir-akhir Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi rupane Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu piye mertelakno bainahu mongko sak temene Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi iku kola dawuh sapa Syekh Abu Muhammad dawuh terus budi iklam anna wara'a Allayakuna bainaka wa bainal khalqi nisbatun fi akhdhin au ata'in au qabulin au raddin wa ayyakuna sabqu lillahi ta'ala. Napa to waro ini? Jadi iklam ngerti ya sapa sira ana waro asak temene waro iku allayakuna arep yen ta ora ana iku bainaka antarane sira wa bainal khalqilan antarane makhluk apa nisbatun bangsaaken bangsaaken nyendhekaken aku utawa kono bangsaaken apa bangsaaken fi akhdin ing dalem oleh nampa dibangsakno tak tampone sangka dheweke dheweke wong sing wae au atoen utawa tak wehne wong iku niku niku jenenge bangsakno paweweh aku sing weweh to kono sing weweh isih pekerjaan nampa sampean sandarno ning sampean pekerjaan weweh sampean sandarno ning gone wong iku lha niku jenenge nisbatun bi ahdin au atoin au qabulin utawa nampa aku sing nampa au radin utawa nolak aku sing kudu nolak niku. Nek panjen wong wirai ngoten iku mboten enten. Mboten enten. Lah sing ana apa? Wa ayyakuna lan arep ento ana apa asabeku sing teko dhisik ning ati iku lillahi kagungane Allah taala. Jadi cara penake omong rezekine Gusti Allah diwehno kawulane Gusti Allah, diterno kawulane Gusti Allah arep nyumrambai ning makhluke Gusti Allah minangka jembatan rahmate Gusti Allah. Wong gak aman blas. Jadi iki ngono rezeki mulai ya ora. Iki rezekine Gusti Allah, wong sing Ar-Razzaq iku Allah. Gitu nggih. Lah aku iki kawula, kowe kawula, bojoku yo kawula, tanggaku kawula, makhluk kabeh. Lah iki kabeh arep manfaat kanggo kawulane Gusti Allah. Lah iki rahmat sangka Gusti Allah sing weweh kuwi jono se Gusti Allah. Lah sing iki makhluk e Gusti Allah. Dadi jongos ngramut makhluk. Mboten kaya dene buruh ngramut sapi. Sapi-sapine juragan, buruh-buruhe juragan. Iya nggih, sing ngedum suket niku wae buruhe, niku duduk sukete dhewe. Ya duduk sapine dhewe, niku sapine juragan. Nek ngoten penak mengko. Jadi jenengan ngoten Bu nampa dhuwit ning bapak wis ora usah ngwasi bapak. Iki kok Gusti Allah lho Pak, aja tersinggung. Ya, aku iki ya bojo, bojomu lho Bu, kuwi titipan saka Gusti Allah ra muten. Aku iki kaya wedhus, aku sing ngingoni, ngono no Mbak. Ngoten kuwi lah, mboten patek muring-muringan Bu. Yo nae urip iso nok merengute tiwas kesel. Bahwa sing dimaksud asabekulillah niku terus kok sing teko dhisik Gusti Allah ngoten maksude piye. Bahwa utai sing dimaksud asabekulillah iku an yaqiya. Arep yen to teko. Arep yen to teko apa asabeku kuwi mau dhisiki sing teko ning ati mang. Teko ilahi maring Allah zahiron ing dalam lahire min jamil asya saking sekabiane suwi-wiji. Dadi tata lahir sekabiane suwi-wiji niku sing nekakno Gusti. Lah niku tak teko dhisik teng ati. Dinggo prinsip awal. Iki aku butuh, iki sing nekakno butuh ya Gusti. Allah. Ketoke gatukane kebutuhanku iki iku sing nunggu nika. Lah iku nunggu cok, iku ya kok Gusti Allah. Wis tugase kok bisa kon nunggoni ngene iki. Tak paranane. Lah mergo sing ngekek informasi lek kono duwe iki sing ngekek informasi ya Gusti Allah. Dadi iki ngono wong dikeki weruh Gusti Allah, kon njukuk jatah kok Gusti Allah bek menawa kuwi ya kira-kira saka Gusti Allah. Nah, dene gagal berarti ora. Urung wayahe diparengno Gusti. Lah dadi ora perlu gelo. Sono tenan kono dikira-kira kono golek semarorono kono gelem utange dadi teko kono urung utang njaluk sang usik padahal jek arep njaluk utang iki kono wis bedhek sik aja nagih dhisik mergo sing utang kakange diutangi adike ngoten adike arep ngutang nagih kakang sok salah tiba kalah ngoten niku to aja njaluk sang usik bodho-bodho aku dhewe ngurusi ponakan karo bar yo aja ngono kakang aku malah wis diputakno ngono lho. Lha sampeyan aja grundel. Alhamdulillah, aku tibu adik tapi iso nulungi kakang. Dene aku kepelepet ya lah lek urung wayahe bojo jek kurang 8 dino Gusti Allah ngatur pintere ra karuan. Yo belajar tatak ngoten. Sak dongakno muga-muga kakangku kecukupan. Ora urung lek kecukupan kuwi ya kesahur. Dene ora kesahur ya ora urung kok tiba ponakanku. Lek ponakan pinter kan ya Pak Liye katut penak ngoten. Wis mengke akhire jembar donya niku. Niku jenenge kelingan Allah dhisik ora kelingan liya-liyane. Jadi secara lahir segala sesuatu itu datang dari Allah wal ilmi. Ngoten nggih. Wal ilmi lan ngelmu wal amal lan ngamal. Maksud itu sudi tak? Dari segala sesuatu itu harus didatangkan kepada Allah berdasarkan ilmu dari Allah, berdasarkan amal ikhtiar juga dari Allah. Jadi laku moro jaluk ngamal tadi iki perbuatan lah jaluk kang aku ndang disauri iki ora kok aku butuh narik apa-apa saka Allah enggak. Iki pancen tata kramane wong ngutangi wong iku nagih iki minangka ngelingno ora kok aku milik hasil enggak. Iki kok Allah sing merintah ya Allah aku ngerti ngene iki sing informasekno ya Gusti Allah. Terus gagal gak kasil sing nyegati ya Gusti Allah. Dadi gak ana masalah. Enteng ya. Enteng. Wo sing ngono ah kenakan sing ngono kuwi. Ora ditagih-tagih ora oleh-oleh. Lho, upama arep mbok tagih sampai tukaran bacok-bacokan iku sing elek ya keluargamu. Terus oleh apa? Ming sekedar oleh duit 100-200 sejuta rong juta tapi terus kelangan dulur kelangan kanca. Lah ora cukup niku. Kamakola kaya oleh dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Walaqad jitumu lan teman-teman wis padha teka sira kabeh na ing kita ingsun Allah olehmu teka furoda halihi jen kama kholaknakum kaya oleh wis dadi akan sapa ingsun kum ing sira kabeh awala marotin ing dalam kawitane kedadean. Balik asal apa tuh maksudnya? Yen aku tekan ing dunia ijen, saiki yo ijen. Ngaku ditekan Allah ijen, nganti saiki yo tetep ijen. Yo mek urusanku aku mek bisa Allah kok. Dunia nek ketok ngemuli klambi kula krana welase mak ngemuli aku. Aslinya aku yo ijen gak duwe apa-apa. Ngerti sampai saiki ijen aku. Soal pipa itu gak pipa itu lah urusane sing nyawang. Urusane sing nyawang. Iku pancen kono tugas nyawang, roh apik yo ngelem, roh elek. Nah itu ku jalane urip. Iya kan ya? Mana aja kok enak wong ambisi. Iya bisa nih tau gak aku marem kabar. Udah ngelem kabar orang alok renor. Orang iso. Jenisnya tau gak enak sing seneng enak sing geding. Gue segawan. Iya kan ya? Surah usah. Is pokoknya aku ijen. Dini kuno weweh. Ya tak tompo alhamdulillah. Wongku ya peparing sangka Allah lah. Kewajibannya. Wongku ikut dimbales. Mungkin di Nabi yang kayak contoh. Diwahi ku ya bedi. Diwales. Ndang ngono to tenan ngene iki. Wong tau diateri sempol ya kuwi diwales. Sak iso sak ndure sempol. Nek ora iso ya paling ora padha, ngoten lho. Nek wong Jawa niku maleman wis wawah-wawah malah ora kepangan lho kabeh wawah. Ngene iki jenenge rezekine Gusti Allah. Nek kula panjenengan sadar ngoten, niku ya ora patek tergantung karo wong. Tapi ya ora idek-idek wong. Niku lek sing nate kula aturke niku jenenge lam yalid walam yulad. Ora dianakno lan ora nganakno. Nek saged ngoten mengke walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampeyan gak kena ditandingi wong. Lah iya ora butuh wong nek ya ora tau nglarakne wong. Lah niku sampeyan gak kena ditandingi niku. Wong ora butuh ora wedi. Ora butuh ora gak wedi kelangan. Nek butuh ngono wedi, ngene jare wong nek kadung seneng karo cewek. Mulane sing mulane pertama sak durunge muni aku cinta kamu sih, aku takut kehilangan engkau. Urus harapane teniku. Niku lah mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saestu-estu saged nglampahi wirai ingkang saged nandingi tomak kula panjenengan sedaya sehingga saged namung gantung le pengarep-arep namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita tutupkan itu dengan sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabati Rasulillah wa sallam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi nizil ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sulthanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam ala sayyidina Muhammad لَنْ سَدِّدْ إِيمَانَنَا نَوِّرْ قُلُوبَنَا سَلِّمْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ وَمِنْ بِئْسِ الْخَيْرِ كُلِّهِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا حَمِيدُ يَا مَجِيدُ يَا رَحِيمُ يَا جَبَّارُ أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ بِفَضْلِكَ عَنْ سُوءِكَ بِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.